lambaikan tangannya bareng Wiwi ya. Sambil menikmati rintik-rintik hujan. Enjoy ya. Sewu kudo wis tak liwati. Sewu ati yang kompak suaranya. Dodo temenan, tepuk tangannya mana lagi dong?